Indonesia untuk Anda semuanya. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Bersama family untuk Anda. Yang punya pria yang bersatu. Sotongau kedau, sotongau kreo. Pokoknya kita goyang, hop atau melebay, asik. Kata-kata berpisah lebih Bogor.